cek cek cek cek cek seven. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا Ma'asyiral muslimin, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kitab Tauhid telah memasuki salah satu babnya, Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Seorang yang mewujudkan ketauhidan dengan benar, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kita telah sampai pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan adanya umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejumlah 70.000 orang yang Allah Jalla wa Ala akan masukkan mereka ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan itu, maka kemudian beliau bangkit dari duduknya dan segera beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setelah itu di antara para sahabat ingin mengetahui lebih lanjut, mereka saling memperbincangkan sebagian terhadap sebagian yang lain, siapa kira-kira yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebagian para sahabat memperkirakan fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka itu adalah orang yang telah menjadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian yang lainnya menyatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang telah dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam kondisi belum pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain menyebutkan dengan masing-masing perkiraan siapakah yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama dari itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan mereka memberitahukannya terhadap apa yang mereka nilai. Apakah hal itu benar? Maka mereka meminta jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan salah satu dari ciri mereka, humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah, huruf qaf setelah ra, ruqyah adalah pengobatan dengan doa yang padanya dua hukum. Yang pertama, jika pengobatan doa tadi sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ruqyah itu disyariatkan. Sebaliknya, ketika pengobatan dengan doa atau kemudian disertai mantra-mantra atau jampi-jampi yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicampur adukkan ayat Al-Quran dengan mantra-mantra mereka, ayat-ayat mereka ucapkan terdengar, sementara ketika menyebut mantra-mantra tadi dengan ucapan berbisik tidak terdengar, hanya terlihat pada mimik-mimiknya, maka ruqyah yang semacam ini adalah terlarang dan hukumnya adalah ruqyah yang haram, ruqyah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka tentu yang dimaksud ciri pertama tadi, tidak meminta untuk diruqyah sekalipun ruqyah yang syar'i, ruqyah yang disyariatkan. Kita telah sampai pada pembahasan itu akhir kajian yang lalu. Disebutkan dalam sebagian riwayat Muslim dengan lafaz la yarqun. Perhatikan masing-masing. Tadi disebut la yastarqun. Ada sebagian riwayat menyebutkan la yarqun. Maka apa bedanya? Bedanya yang pertama adalah meminta diruqyah. Nah, sedangkan tatkala dengan riwayat la yarqun adalah tidak meruqyah. Bisa dirasakan bedanya? Satu pihak adalah meminta diruqyah. Yang kedua adalah tidak melakukan ruqyah. Maka riwayat yang kedua ini ternyata riwayatnya salah. Riwayat yang menyebutkan la yarqun tidak meruqyah adalah riwayat yang khata, riwayat yang salah, dan itu ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau bawakan bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqi. Beliau pernah melakukan ruqyah. 6. sebagaimana disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pada riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga malaikat Jibril alaihi salam pernah meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid Ibn al-A'zam, pernah menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diruqyah oleh utusan Allah Jalla wa'ala Jibril alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa Jibril meruqyah. Riwayat yang sebelumnya Rasul juga pernah melakukan ruqyah. Maka riwayat kedua Jibril alaihi salam pernah meruqyah Rasul adalah hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Berikutnya juga bukti bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, falhasil bahwa melakukan ruqyah adalah diperbolehkan, tentu dengan catatan bahwa ruqyah tadi adalah ruqyah yang disyariatkan. Nah, maka perbuatan ruqyah banyak dibuktikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalan istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula dari sahabat Anas bin Malik, demikian pula dari sahabat Ibnu Mas'ud, dan selain mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti menunjukkan bahwa perbuatan ruqyah adalah diperbolehkan. Demikian juga para sahabah kanu yarqun, bahwa mereka adalah melakukan ruqyah pada kisahnya sahib as-sariyah. Pada kisahnya sahib as-sariyah. Nah, sehingga disimpulkan bahwa riwayat la yarqun adalah tidak benar. Yang betul adalah la yastarqun. Salah satu ciri mereka tadi tidak meminta untuk diruqyah. Sisi lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan ketika beliau ditanya tentang ruqyah, maka apa kata beliau, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu fal yanfa'hu. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, fal yanfa'hu, maka hendaklah dia berikan manfaat tadi kepadanya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa, tidak masalah upaya melakukan ruqyah ma lam takun syirkan, selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, sementara ciri 70 ribu orang tadi tidak meminta ruqyah walaupun ruqyah tadi diperbolehkan. Karena apa? Dengan maksud dia tidak ingin menoleh kepada selain Allah sekalipun dengan hatinya. Dia ingin lurus semata minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. tidak meminta kepada selain Allah, kepada manusia. Nah, sekalipun itu adalah diperbolehkan. Menunjukkan apa? Sifat seperti ini, bentuk tawakalnya yang bulat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah inti dari sifat 70 ribu orang tadi adalah memusatkan tawakalnya sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu sifatnya adalah mereka tidak meminta diruqyah karena khawatir akan memalingkan harapannya tadi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disifatkan 70 ribu orang tadi bitamamit tawakkul, karena kesempurnaan tawakkalnya dia kepada Allah jalla wa ala. Demikian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Yang kedua, ciri mereka wala yaktawun adalah mereka tidak meminta untuk diobati dengan cara timpaan besi panas. Nah, tidak meminta kepada seorang pun untuk diobati dengan cara itu. Nah, sekalipun bahwa meminta pengobatan cara itu adalah tidak menunjukkan kerendahan. Tidak menunjukkan kerendahan. Nah, tetapi mereka tidak lakukan itu. Nah, dengan maksud istislaman lil qadha. Pasrah terhadap ketentuan Allah. Wa taladduzan bil bala. Dan dalam rangka untuk menikmati terhadap bala musibah yang Allah Jalla wa'ala timpakan kepadanya, dia nikmati, dia berusaha bagaimana meminta kesembuhan semata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bagaimana tentang hukum pengobatan tadi, maka pada asalnya jaiz. Hukum asalnya adalah jaiz, diperbolehkan. Dikatakan demikian berdasarkan hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay ibn Ka'ab tabiban. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kepada sahabat yang namanya Ubay ibn Ka'ab, seorang tabib atau seorang dokter. Faqata'a lahu 'irqan, maka kemudian diputuskan dari uratnya. Waqawahu, dan kemudian ditimpakan besi hangat atau besi panas tadi di tempat sakitnya. Nah, maka riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam utus seorang tabib kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Salah satu imam yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Salah seorang yang menjadi imam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kisahnya. Naam. Mengumpulkan para sahabat untuk melakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Maka salah satu imamnya adalah beliau, Ubay ibn Ka'ab. Nah, bukti kedua di dalam Sahih Bukhari rahimahullah dari hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kawa min dhatil jam. Bahwa Anas ibn Malik pernah melakukan timpaan besi panas disebabkan karena penyakit yang menimpa pada rusuknya. Zatal jam maknanya adalah ad-damal al-kabir al-kabirah allati tadhhar fi batni fi batnil jam wa yanfajir ila dakhil, semacam bisul yang besar yang tampak pada punggung rusuk dan menyerang sampai ke dalam. Demikian keterangan yang disebutkan, kurang lebihnya demikianlah pensifatan terhadap penyakit namanya dalam bahasa Arab zat al-jam. Naam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih hidup. Artinya seandainya perbuatan itu dilarang, maka tidak mungkin dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah satu kemungkaran yang ada di hadapan beliau atau beliau ketahui kecuali beliau cegah. Maka hal itu ternyata didiamkan. Riwayat ketiga, apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dicatat. Riwayat pertama dari Jabir bin Abdullah. Riwayat kedua dari Anas. Riwayat ketiga dari Anas, riwayatnya Al-Imam Tirmidzi dan selainnya. Anas menyatakan annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad ibn Zurarah minasyaukah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengobati dengan cara tadi, timpaan besi panas, kepada sahabah yang bernama As'ad ibn Zurarah. Minasyaukah, disebabkan karena sengatan. Nam, yang menyebabkan kemerah-merahan, yang demamnya itu kemerah-merahan sampai ke wajahnya dan tubuhnya. Itu asyaukah. Maka pengobatan di masa itu dengan semacam tadi. Nam. Berikutnya riwayat keempat. Riwayat yang sahih, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Asy-syifa'u fi thalathin. Asy-syifa', pengobatan itu adalah pada tiga cara. Yang pertama adalah syurbatu aslin, minum madu. Yang kedua syurtati mihjam, dengan cara bekam. Yang ketiga wakayyatun narin, timpaan api, yakni besi panas tadi. Wa ana anha ummati anil gai. Sementara aku, kata Nabi, melarang umatku pengobatan dengan timpaan besi panas tadi. Dalam riwayat, lafaz lain menyatakan, wama uhibbu an aktawi, dan aku tidak suka untuk mengobati dengan cara itu. Lantas kita bertanya, bagaimana dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya tadi? Kok sepertinya berseberangan, tidak sejalan? Kalau kita yang tidak tahu banyak ilmu, sulit untuk bisa mengatasinya. Maka dijawablah oleh ulama, beliau Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. 6. Kata beliau, telah terkumpulkan hadith-hadith tentang masalah Al-Gay, pengobatan tadi. Arba'atu anwa', empat jenis, yang kalau tidak dicatat setelah majelis ini akan lupa. 6. Arba'atu anwa', ada empat jenis. Ahaduha fi'luhu, yang pertama diamalkan atau dilakukan, dipraktekkan. Watsani, yang kedua adamu mahabbatih, tidak disukai. Atsalits, athana ala man tarakahu. Pujian bagi yang meninggalkannya. Suatu sikap yang terpuji bagi yang meninggalkan perbuatan tadi. Ar-rabi' yang keempat, an-nahyu anhu. Terlarang padanya. Bisa dipahami? Yang nanti akan sebentar lagi dijelaskan masing-masingnya. Wala tu'arid bainaha bihamdillah, kata Ibnu Qayyim. Alhamdulillah, satu dengan lainnya tidak saling bertabrakan, tidak saling berbenturan. Bagaimana cara mendudukkannya? Kata-kata beliau, fa'inna fi'lahu, yang pertama ketika disebutkan bahwa hal itu dilakukan, yadullu ala jawazih, menunjukkan tentang bolehnya. Nah, sebagaimana kita telah sebutkan tadi di awal, hukum asalnya apa adalah boleh. Nah, dengan bukti sekian riwayat tadi yang telah disebutkan, Nabi juga pernah melakukannya. Nah, wa'adamu mahabbati lahu, tentang yang kedua tadi, tidak disukainya, la yadullu ala man'i minhu, tidak menunjukkan terlarangnya. Ya, ini sesuatu yang tidak disukai, bukan berarti tidak boleh, ya kan? Bukan berarti dihukumi tidak diperbolehkan, tapi menunjukkan, bukan berarti menunjukkan terlarangnya perbuatan itu. Yang ketiga, terpujinya bagi yang meninggalkannya, maka menunjukkan yang meninggalkan aula wa afdal, lebih utama. Iya, enak kan? Nah, itu kalau kita terbimbing oleh ulama ahli sunnah. Kalau berjalan sendiri tanpa bimbingan ulama, nah, maka kemungkinan untuk menyimpang itu besar. Nah, sehingga fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada para ulama. Kembalikan urusan kalian kepada ulama untuk merekalah yang menghukumi, memberikan solusi, memberikan fatwa, jawaban terhadap persoalan-persoalan yang kalian tidak mengerti. Yang keempat, tentang larangan beliau, fa'ala sabilil ikhtiar wal karoha, maka itu dari sisi ikhtiar, memilih, wal karoha, dan dari sisi kemakruhan. Makruh berarti tidak menunjukkan hukumnya sampai kepada haram. Nah, silahkan kalau memang diperlukan pengobatan tadi lakukan dan memiliki dalil, memiliki bukti sebagaimana telah kita ketahui tadi. Maka bagaimana ciri 70 ribu orang, ciri yang kedua tadi, tidak meminta diobati dengan cara timpaan besi panas dengan maksud memusatkan sepenuhnya bantuan dan pertolongan tadi hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali intinya lagi kepada masalah tawakal. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, diambil dari kata at-tayr. Diambil dari kata at-tayr yang maknanya adalah burung. Nah, asal-usulnya adalah meramalkan kesialan dengan menggunakan media burung. Nah, maka bangsa Arab di masa itu, meramal kesialan dengan sesuatu yang dapat dilihat, atau dengan sesuatu yang dapat didengar, atau melakukan anggapan sial terkait dengan tempat, dan juga melakukan anggapan sial terkait dengan waktu. Nah, artinya sesuatu yang dapat dilihat, ini kalau lihat seperti ini berarti tandanya seperti ini. Menurut keyakinan jahiliyah tadi. Nah, berarti ini ciri sial dan sebagainya. Hinggapnya burung hantu. Nah, di rumah seseorang berarti sebentar lagi penghuninya akan tertimpa kematian salah seorangnya dan sebagainya. Melihat sesuatu yang dilihat. Atau sesuatu yang didengar. Kalau dengar suara ini berarti seperti ini. Kalau di situ tidak ada bukti nas, dia mengada-ngada tanpa ada dasar dalil, maka bisa mengantarkan kepada tatayur. Yang tatayur tadi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Beda masalah ketika sesuatu itu ada dasarnya, ada nasnya. Sehingga sangatlah rawan bedanya antara yang ada nasnya dan apa yang tidak ada nasnya. Kalau ketika dia perbuatan, dia akan mengantarkan kepada masalah yang berbahaya. Nah, seperti mengusap Hajar Aswad. Ada tuntunannya apa tidak? Ada tuntunannya mengusap Hajar Aswad setiap putaran tawaf. Kemudian dia bikin lagi, kemudian dikiaskan, berarti kalau begitu boleh mengusap dari makam Ibrahim misalkan. Atau kalau begitu boleh mengusap pintunya Masjidil Haram dan sebagainya. Sehingga dengan kata mengusap tadi kemudian melebar. Nah, tanpa ada dalil. Beda masalahnya ketika dia mengusap Hajar Aswad, maka di sana adanya contoh. Itu pun kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengusap Hajar Aswad, innaka hajarun, sesungguhnya engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa, tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak pula kemudaratan. Laula anni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu menciummu, ma qabbaltuk, niscaya aku tidak akan menciummu. Sehingga mencium, mengusap tadi karena ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian melebar diperbuat-buat kemudian dikatakan itu boleh atau dengan maksud katanya ngalap berkah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka hendaklah dipahami dengan cermat mana itu yang disyariatkan dan mana yang dilarang. Sesuatu yang didengar atau terkait dengan waktu atau pula terkait dengan tempat. Maka ini bentuk-bentuk terjatuhnya tatayur, anggapan sial yang dilakukan oleh sebagian orang semenjak zaman jahiliyah dan masih juga diperbuat oleh sebagian orang di zaman ini, entah sampai kapan, wallahu taala wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan bahwa bangsa Arab mempunyai tradisi yang kuat dengan ramalan kesialan tadi. Jika seseorang di antara mereka mau melakukan suatu kebaikan, namun tiba-tiba dia melihat burung terbang ke arah kiri atau ke arah kanan, tergantung kepada tradisi yang dikenal di kalangan mereka, maka dia harus menangguhkan kehendaknya itu. Jadi seakan-akan penentu, mau berangkat safar, lihat burung. Burung ini terbangnya kemana? Kalau ke kiri tidak jadi sudah, nanti daripada sial safarnya. Kalau ke kanan, oh mujur ini. Ya khair, berangkat. Gitu. Sehingga perbuatan itu dinamakan tatayur dari situ asalnya. Yang kemudian penggunaannya lebih umum lagi dari seekor burung. Ada pula ketika dia mendengar suatu suara, kata beliau, atau melihat seseorang, ya, maka dia membuat suatu ramalan kesialan. Melihat seseorang, misalkan dia buka toko di pasarnya, tiba-tiba pembeli pertama orang yang buta misalkan, wah ini bakal ini seharian nanti tidak dapat untung, wah kemudian tambah rugi ini, tutup saja sudah. Nah, semacam itu, sampai ke sana. Atau melihat ular, ketika safar di jalan, lihat ular lewat di depannya. Wah, tidak boleh nih teruskan perjalanannya. Harus balik ini. Ini tanda sial ini. Atau lihat kucing hitam. Nah. Atau kejatuhan cicak. Wah, ini sebentar lagi berarti akan begini dan begini. Nah. Oh, sebentar lagi ada tamu. Kenapa? Tadi ada kupu-kupu masuk rumah tadi. Nah. Sesuatu yang dilihat. Yang tanpa ada dasar dalil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara pula kata beliau meramal kesialan jika menikah pada bulan Syawal. Itu nikah yang akan mengalami kegagalan. Masa depan suram. Tak wanti-wanti jangan pokoknya kalau nikah di bulan Syawal. Kata orang dulu, orang tua dulu demikian katanya. Walhasil beda-beda, ada yang keyakinannya bulan Syawal bulan sial. Yang masih terus berlanjut bulan Safar. Kata orang Jawa bulan Safar. Safar asal katanya Safar. Bulan kedua. Yakni setelah bulan Muharram. Pokoknya jangan sampai anak keturunan kita nikah di bulan Safar. Pokoknya jangan sampai nanti bakal masa depannya akan begini dan begitu. Nah, sampai hari ini. Ya apa tidak? Nah, itu peninggalan di masa jahiliyah. Maka salah satu bukti keyakinan di bulan Syawal, maka ditepis oleh Rasulullah SAW, Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada alayya Rasulullah sallam fi Syawal. Rasulullah sallam menikahi aku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan beliau berjima denganku di bulan Syawal. Maka siapakah di antara kalian yang lebih baik kedudukannya di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam? Naam. Tentu tidak ada. Maka yang terbaik tadi justru melakukan di bulan itu sebagai upaya menepis ideologi keyakinan-keyakinan jahiliyah tadi. Itu terkait dengan bulan. Kemudian di antara mereka kata beliau ada meramal kesialan di hari Rabu. Hari Rabu. Jangan melakukan transaksi bisnis. Tidak boleh. Tunda saja besok. Atau dipercepat hari Selasa saja. Pokoknya lewati hari Rabu. Rabu itu sial katanya. Kata sebagian masyarakat. Ada yang meyakini bulan sial itu hari Selasa. Atau hari sial itu Selasa. Dan sebagainya bergantung kepada kondisi dan tradisi suatu masyarakat. Semua tadi kata beliau adalah perkara yang dianggap batil oleh syariah karena bisa merusak akal, bisa merusak pemikiran, dan bisa merusak akhlak perilaku manusia. Maka jika seseorang tidak memperdulikan itu semua kata beliau, maka berarti dia tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku tawakal sepenuhnya kepadamu. Saya ingin berbuat ketaatan di hari ini, di keluar rumah ini untuk mencari ridhamu. Jika kemudian ternyata ada sesuatu kejadian yang ditakdirkan yang tidak mengenakan kepada kita, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan tatayur-tatayur tadi. Inilah sikap setiap orang yang beriman. Naam. Maka sifat dari 70.000 orang tadi wala yatatayyarun, tidak sama sekali melakukan tatayur. Maka diangkat suatu pertanyaan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Apakah dengan itu semua tadi menunjukkan bahwa siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, berarti dia orang yang tercela atau orang yang hilang kesempurnaannya. Misalkan apa? Dia melakukan ruqyah atau dia melakukan pengobatan dengan timpaan besi panas tadi. Nah, apakah dia berarti dengan itu sebagai orang yang tercela atau hilang kesempurnaan keimanannya? Maka jawaban beliau, annal kamal batahu, bahwa kesempurnaan itu hilang kecuali kaitannya dengan tatoyur. Kalau tatoyur tidak ada tawar menawar, la yajuz, tidak boleh. Tidak ada kaitannya dengan berkurangnya atau sempurnanya keimanannya apalagi, tetapi kepada satu hukum, la yajuz, sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. La li'annahu darar wa laysa lahu haqiqa aslan. Karena tatayur tadi adalah berbahaya dan tidak memiliki hakikat sama sekali, kata beliau rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, antum bisa buka di halaman ke-91 terjemah bagian sebelah kanan. Adapun kaitannya dengan mencari kesembuhan, artinya berobat, maka menurut zahirnya serupa dengan larangan tatayyur, karena dia bersifat umum. Nah, ada yang menyatakan sekiranya tidak ada sabda beliau yang menyebutkan wala yastarqun, yang mana mereka tidak meminta diruqyah, tentu aku katakan, kata beliau, hal itu tidak termasuk yang dilarang. Karena memang, kata beliau, al-iktiwa, pengobatan dengan timpaan besi panas tadi, bisa mendatangkan mudarat yang nyata. Kenapa? Karena dilakukan dengan sundutan api dan menyakiti manusia, meskipun manfaatnya bisa diharapkan. Tapi lafadz minta diruqyah dianggap suatu hal yang muskil, adanya masalah di sana. Kenapa? Karena tidak ada mudarat dalam ruqyah. Kata beliau, taruhlah bahwa ruqyah tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat, maka dapat kita katakan hal yang sama juga berlaku untuk obat yang serupa. Ini bicara tentang obat. Sebab kata beliau, jika obat tidak memberikan manfaat dan tidak pula mudarat, artinya tidak berfungsi obat tadi, ada kalanya tetap mendatangkan mudarat. Bisa jadi akan jadi mudarat ketika pengobat obat tadi salah atau melebihi dosis dan sebagainya. Karena jika seseorang menggunakan obat padahal dia tidak sakit, tentu obat itu bisa membahayakan dirinya. Maka kata beliau, masalah ini perlu pengkajian lebih lanjut. Yang kita dapat katakan, jika manfaatnya diyakini dan tidak mendatangkan kehinaan bagi seseorang, maka hal itu dianggap tidak menimbulkan mudarat baginya. Artinya, manusia tidak boleh mengabaikan kesempurnaan dengannya. Sebagai contoh kata beliau, patah tulang atau mengamputasi sebagian anggota tubuh, atau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang pada zaman sekarang, yaitu melakukan operasi tambahan dan selainnya. Sekiranya ada yang menyatakan sebatas apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa mereka tidak minta ruqyah, tidak minta disundut dengan api dan tidak meramal kesialan, sementara pengobatan dengan selain itu tidak menghalangi masuk surganya seseorang tanpa hisab dan azab. Kenapa? Karena didasarkan kepada beberapa nas yang menyebutkan perintah berobat dengan sebagian obat. Seperti apa? Madu. Obat apa bukan? Obat. Seperti apa pula? Habbatus sauda. Nah, jintan hitam. Tentunya ini memiliki sisi pandang tersendiri. Nah. Demikian penjelasan yang bisa kita dapatkan dari beliau. Rahimahullah. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Waktu sudah memasuki Isya. Kelanjutannya akan kita lanjutkan pada waktunya nanti. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.